السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سنبودي بالله سبحانه وتعالى. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-28. Dan insyaAllah ta'ala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Mujadilah ayat yang ke-5. Nah, silakan dibaca. Apa ya? Ya, mulai dari Pak Edi ya. Akan Pak Edi. Baik, ya. Ya, 5 saat ya. 5-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinah walil kafirina adzabun muhin. Sesungguhnya bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan seperti kehinaan orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh Allah telah menurunkan petunjuk. Dan bagi orang-orang kafir akan ada azab yang pedih. Inna harfu taukid wa nasbin. Alladzina isim mausul isim dari isim inna yuhaduna fi'il mudhari alwawu sebagai fa'ilnya sebagai itu ada sila mausul Allah lafzu jalala maf'ul bi alwawu harfu atfin rasula maf'ul bi yang kedua hu mudhof ilai. Rasulullah itu ma'atuf, bukan makhluk yang kedua. Kalau ada wawunya mah nggak bisa. Iya, nah maksudnya. Wa rasulu ma'atuf. Kubitu fi'il madhi alawu sebagai. Kubitu tuh fi'il madinya majhul ya. Kubitu fi'il madinya majhul. Iya. Posisinya sebagai khobar ina. Kama. Ayat 5. Kama. Jar majrur kubita fi'il madhi alladzina isim mausul min qablihim jar majrur qabli dhorof himnya sebagai mudhof ilai alwawu harfu hal kode harfu tahqiq Ustaz. Ini wawunya wawu atof aja kali. Alwawu wawu atof kodnya harfu tahqiq. Iya. Ya aku fi'il mudhari. Sebentar Pak Edi, ini ada suara-suara yang lain nih. Mute dulu bentar ya. Udah, ya, lanjut. Nah. Anzalna fi'il madhi nas sebagai fa'ilnya ayatin maf'ul bi bayyinatin sebagai na'atnya. Ya, na'atnya. Alwawu atof lil kafirina jar majrur lil kafirina adalah khobar muqaddam. Naam. Adabun mubtada wakhor mubinun na'at daripada adabun. Tafsirnya innal ladzina yusakuna allaha wa rasulahu wa yukhalifuna amrohuma khudilu wa uhinu kama khudilul ladzina min qablihim kama khudila kama khudilal ladzina min qablihim minal umami ladzi hadu allaha wa rasulahu wa qad anzalna ayati ayatin wadihatin wa qad anzalna ayatin wa bayi ayatin ini jangan ditanunin wadihatil hujjati gitu wadihatil hujjat hujjati tadullu ala anna sari allahi wa hududu wa hududahu anna tadullu ala anna syara'allahi anna syara'allahi wa hududahu hakun. Naam. Walijahidil tilkal ayati adabun mudhillun fi jahannama. Naam. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya dan menyelisihi perintah keduanya ada kehinaan sebagaimana kehinaan orang-orang sebelum mereka dari umat yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan sungguh Allah telah menurunkan, dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas sebagai batas-batas. Ayat-ayat yang jelas hujahnya gitu. Yang menunjuki, hujahnya, yang menunjukkan. Menunjukkan atas syariat Allah dan batas-batasnya yang hak. Bukan, yang menunjukkan bahwa syariat Allah dan batasannya itu adalah hak gitu. Yang menunjukkan sesungguhnya bahwa syariat Allah dan batasan-batasannya itu adalah yang hak. Dan bagi orang penantang tersebut ada ayat-ayat yang dan bagi yang menentang ayat tersebut ada dan adab yang menghinakan. Dan bagi yang menentang ayat-ayat tersebut ada adab yang menghinakan di neraka jahanam. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina adabun muhin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka dihinakan sebagaimana dihinakan orang-orang yang sebelum mereka. Maksudnya, ya, itu orang-orang yang juga menentang, yang hidup sebelum mereka. Artinya, setiap penentang Allah dan Rasulnya dari masa ke masa, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagiannya ditampakkan kehinaannya di dunia dengan diberi adab secara langsung, dan yang pasti mereka akan dihinakan di akhirat. Waqad anzalna ayatin bayyinat, dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas. Artinya tidak lagi ada alasan ya bagi orang yang menentang Allah dan Rasulnya bahwa mereka tidak tahu ya. Karena ayat-ayat telah jelas. Allah telah jelaskan kepada mereka ya bahwasanya Tuhan mereka hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka harus ya mencintai dan mentaati Rasul mereka. Maka kalau setelah itu mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, ya tinggal ya Allah akan membalas perbuatan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang yang kafir ya ada azab yang menghinakan, yaitu di akhiratnya. Kalau di akhirat sudah pasti ya, orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya maka mereka hidupnya sengsara di akhirat. Ya. Nah. Lanjutkan ayat yang keenam. Ibu Hayati, silakan baca, Bu. Naam, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي هذا نعم يوم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Pada hari itu, semuanya dibangkitkan oleh Allah, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitung semua, meskipun Allah menghitung kepada ya, maksudnya Allah menghitung atau mencatat amalan-amalan mereka, sementara mereka melupakannya. Dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Yauma al-gharaf zaman, yaba'athuhum, yaba'athu fi'il mudhari, humnya, Allahu fa'il, berarti humnya maf'ulun bih. Nah. Jami'an, na'at, terus fa-nya ini harfu atfin ya. Terus yunabbi'uhum fi'il mudhari, yunabbi'u fi'il mudhari humnya sebagai maf'ulun bi. Bima jar wa majrur amilu fi'il madhi fa'ilnya waw. Aqsahu fi'il madhi Allahu sebagai fa'il, wanasu fi'il madi, waharfu atfin, Allahu lafzul jalalah. Jadi wawunya apa namanya? Fa'il. Fa'ilnya, terus haknya? Haknya sebagai mafulun. Maful biya. Maful biya. Waharfu atfin, Allahu sebagai lafzul jalalah sebagai mubtada. Ala kulli jar wa majrur syai'in mudhafun ilaihi syahidun sebagai khabar. Naam, ya. Wadhkur ayyuhar rasulu yaumal qiyamati yauma yuhyi Allahu mauta jami'an wa yajma'ul awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin wa yukhbiruhum bima amalu min khairin wa syarrin. Bima amilu, amila ya'malu. Bima amilu min khairin wa syarrin ahsahu Allahu wa kutubuhu fil wa katabahu. Wa katabahu lauhil mahfudhi. Wa katabahu fi, ada fi-nya. Wa katabahu fil lauhil mahfudhi wajah wa hafidhahu alaihim fi suhaifi a'malihim wa hum qad nasuhu wallahu ala kulli shay'in shahidin la yakhfa alaihim shay'un. Ingatlah wahai Rasul akan hari kiamat, yaitu hari yang Allah menghidupkan semua orang-orang mati. Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian di satu tanah lapang. Lalu Allah mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, baik atau buruk. Allah menghitungnya dan menulisnya dalam Lauhul Mahfudz, menjaganya bagi mereka pada lembaran-lembaran amal mereka, sementara mereka telah melupakannya. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu, tidak ada yang samar baginya. Amin. Barakallah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Hari di mana Allah membangkitkan mereka semuanya, maka Allah pun menceritakan, ya, mengabarkan apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Ahsahu Allahu wa nasu. Allah mencatatnya, Allah menghitung semua amalan mereka. Wa nasu, sementara mereka telah melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir, ya, bahwasanya akan ada suatu hari di mana mereka semua akan dibangkitkan. Lalu amalan mereka akan ditunjukkan di hadapan mereka. Ya. Semua yang mereka lakukan baik, ya, kebaikan, tentu tidak ada kebaikan bagi orang kafir, ya. Dan apalagi keburukan, itu semuanya ditampilkan, ya, di hadapan mereka. Karena, ya, setiap manusia itu punya catatan amalnya sendiri. Setiap manusia punya catatan amalnya sendiri. Bahkan, ya, sebelum manusia lahir, apa yang akan terjadi kepadanya, apakah dia orang bahagia atau orang sengsara, ya, bagaimana kehidupannya, bagaimana akhir kehidupannya, itu semua telah tercatat di Al-Lawful Mahfud. Ya. Dan ketika, ya, mereka dibangkitkan pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan amalannya, untuk dihisab, ya, amalan mereka dan dibalas amalan mereka, maka, ya, mereka melihat sendiri catatan amalan mereka, sementara mereka, ya, melupakannya. Mereka sudah lupa. Lalu Allah tunjukkan kepada mereka ini perbuatan buruk kalian di dunia, maka mereka pun, ya, baru menyadari bahwasanya mereka telah memilih jalan yang sesat ketika mereka hidup di dunia. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Selanjutnya silakan baca. Bu Aam, silakan Bu Aam. Mana nih Bu Aam? Maaf, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli shay'in 'alim. Artinya, Tidakkah kamu perhatikan bahwasannya Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Tidak ada dari pembicaraan rahasia tiga orang kecuali dia yang keempat darinya. Dan tidak ada di antara lima orang kecuali dia yang keenam dari mereka. Dan tidak kurang dari itu dan tidak lebih kecuali dia bersama mereka di mana saja mereka berada. Kemudian dia beritahukan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya Arabnya. Hamzah harfu istifham. Lam harfu nafi wa jazmin. Tara fi'il mudhari majzumun billam. Kemudian anna harfu taukid wa nasbin. Allah isim anna. Ya'lamu fi'il mudhari ma sebagai isim mausul sebagai maf'ul bihi ya Ustaz. Naam ya, maf'ul bihi. Fis samawati jaru wa majrur. Wa al-wawu harfu atwin. Ma isim mausul ma'atuf ala ma. Kemudian fil ardi jaru wa majrur. Ma harfu nafin yakunu fi'ul mudhari naqis. Al-wawu fa'ilun. Ya enggak, itu wawunya asli. Kan karena yakunu wawunya asli. Oh, wawunya asli ya. Ma yakunu min harfu jar min najwa jaru wa majrur salasatin mudhafun ilai illa adatul istisna huwa mustasna. Enggak, ini huwa rabi'um tuh huwanya mubtada rabi'u khobar. Huwa mubtada rabi'uhum khobar humnya mudhaf ilaihi ya. Wala harfu wa'nya awawu harfu atin la harfu nafiyah khamsatin maftu ala ma'tuf ala salasatin illa istis adatul istisna huwa mubtada sadisuhum khabarunya hum mudafun ilaih awawu harfu atin la harfu nafiyah adana ma'tuf juga ya sudah. Ya, ma'tuf. Ma'tuf ala apa? Khamsatin. Ma'tufnya ke salah satin ya. Kan ke awal kalau ma'tuf tuh. Oh iya, salah satin. Adana ma'tuf ala salah satin. Min zalika jaru wa majrul al-wawu harfu afin la harfu nafiyah aksara ma'tuf ala salah satin. Illa adatul istisna huwa mubtada ma'ahum khabar humnya mudhafun ilaih. Jangan bilang begitu. Ma'a zorob hum mudhaf ilaih. Zorfiyahnya baru jadi khabarnya gitu. Ma'a zorob hum mudhafun ilaih. Ma'ahum zorfiyah sebagai khabar dari huwa. Aina isim istifham. Mak sebagai apa? Ya? Aina mamanya mak Zaidah aja tambahan doang. Mak Zaidah. Zaidah tambahan nantinya. Zaidah. Iya. Nah. Mak Zaidah kanu fi'il madhi naqis. Summa harfu 'athfin yunabbi'uhum fi. Nah, kalau kanu wawunya iya fa'ilnya. Fa'il apa isimnya? Oh iya. Wawu is wawu sebagai isimnya. Ya. Isim kana. Summa harfu afin yunabbi'uhum fi'il mudhari humnya maf'ul bih bima jaru wa majrul amilu fi'il madhi al-wawu fa'il. Yawma zorof sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih ya Ustaz? Enggak lah, zorof aja. Zorof aja. Yawma zorof qiyamati mudhafun ilaih. Inna harfu taukid wa nasbin allaha isim inna mansubun Bikulli jaru wa majrur syai'in mudhafun ilaih. Alimun sebagai khabar dari inna. Tafsirnya. Alam ta'lam anna Allah ta'ala ya'lamu kullu syai'in. Ya'lamu kulla maful bih. Ya'lamu kulla. Iya. Alam ta'lam anna Allah ta'ala ya'lamu kulla syai'in fis samawati wal ardi. Ma yatanaja salasatun min khalqihi bihadithin sirrin illa huwa rabi'uhum bi'ilmihi wa ihatatihi wala khamsatun illa huwa sadisuhum wala aqallu min hadhil a'dadil mazkurati wala aktsaru minha illa huwa ma'ahum bi'ilmihi fi ayyi makanin kanu la yakhfa 'alayhi shay'in min amrihim la yakhfa 'alayhi shay'un shay'un iya fa'ilnya dari yakhfa la yakhfa 'alayhi shay'un min amrihim summa yakhbaruhum ta'ala summa yukhbiruhum ta'ala yawmal qiyamati bima amilu min khairin wa syarrin wa yujazihim 'alayhi innallaha bikulli shay'in 'alimin la innallaha bikulli shay'in 'alimun khabarnya bunyi ini Inna allaha bi kulli shay'in alimun la takhfa alaihi khafiyatan. Khafiyatun. Khafiyatun. Ya, Pak Ilham. Ayo, terjemahin. Tidakkah kamu mengetahui bahwasannya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu di langit dan di bumi? Tidak ada bisikan dari tiga orang di belakangnya dengan pembicaraan rahasia, melainkan dia... Min khalqi itu dari makhluknya ya. Oh, bukan khalfi itu. Khalfi ya kalau itu. Makhluk ya. Dari makhluknya dengan pembicaraan rahasia, melainkan dia yang keempat dengan pengetahuannya. Wa ihatati apa ya Ustaz? Ahata itu meliputi dan apa tuh istilahnya dan peliputan ilmunya gitu dan ilmunya peliputan ilmunya kecuali dia yang keempatnya dengan peliputan ilmunya dan tidak ada lima orang dari pembicaraan dari lima orang melainkan dia yang keenam dari mereka dan tidak kurang dari jumlah yang disebutkan ini dan tidak lebih darinya melainkan dia bersama mereka dengan ilmunya di mana saja mereka berada tidak ada yang tersembunyi baginya segala sesuatu dari urusannya kemudian dia akan memberi kabar kepada kalian Allah Ta'ala akan mengabarkan kepada mereka pada hari kiamat apa-apa yang mereka kerjakan berupa kebaikan maupun keburukan dan membalasi mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada tersembunyi baginya segala yang tersembunyi. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidaklah ada pembicaraan tiga orang, pembicaraan rahasia antara tiga orang, kecuali Allah adalah yang keempatnya. Dan tidak ada pembicaraan rahasia dari lima orang, kecuali Allah menjadi yang ketujuh, keenamnya. Dan tidak ada yang lebih sedikit dari itu, tidak pula lebih banyak, kecuali Allah, ya, kecuali Ia berada bersama mereka, dimanapun mereka berada. Kemudian Allah mengabarkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan di dunia, ya, pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Allah, ya, Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang luput, ya, dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, pembicaraan yang sifatnya rahasia antara beberapa orang, Allah pasti mengetahuinya. Karena tidak ada yang bisa luput dari pengawasan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah mengetahuinya. Dan Allah mengingatkan bahwasanya dimanapun manusia berada, ya, Allah pasti mengetahui apa yang mereka kerjakan. Baik, ya, amalan kebaikan maupun amalan keburukan. Dan nanti pada hari kiamat, setiap manusia akan dikabarkan, akan ditunjukkan, ya, apa saja kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dan keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ayat yang ke-8. Silakan Bu Rani. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina nuhuu 'anil najwa tsumma ya'uduna lima nuhuu 'anhu wa yatanajawna bil ismi wal 'udwan. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Tidakkah kamu perhatikan kepada orang-orang yang dilarang dari pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali kepada apa yang mereka dilarang darinya, dan mereka saling berbicara rahasia untuk berbuat dosa dan permusuhan dan bermaksiat kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka memberi penghormatan kepadamu dengan apa yang digunakan untuk yang dengan apa yang tidak Allah gunakan untuk menghormatimu dengan, ya. Dan mereka mengatakan kepada mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kami dengan apa yang kami katakan? Cukup bagi mereka neraka jahanam yang mereka akan memasukinya. Maka seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Alhamzatu harfu istifham, lam harfu jazm, taro fi'il mudhari majzum bilam, ilal ladzina jar majrur. Nuhu fi'il maldi majhul, alwawu sebagai naibul fa'il, anin najwa jar majrur. Summa harfu atfin, ya'uduna fi'il mudhari, alwawu sebagai fa'il, lima jar majrur. Nuhu fi'il maldi majhul, alwawu sebagai naibul fa'il, anhu jar majrur. Al-wawu harfu atfin, yatana jauna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, bil-ismi jar majrur. Al-wawu harfu atfin, al-udwani ma'tuf ke al-ismi, al-wawu harfu atfin, ma'siyati ma'tuf ke al-ismi, ar-rasuli mudhaf ilaih. Al-wawu harfu atfin, idha dhorof, ja'u fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il. Al-kafu maf'ulun bih, hayyaw fi'il madhi, al-wawu harfu al-wawu sebagai fa'il. Al-kafu maf'ul bih, bima jar majrur. Lam harfu jazm, yuhayyi fi'il mudhari majzum bilam. Al-kafu maf'ul bih, bihi jar majrur. Allah sebagai fa'il dari yuhayyi. Al-wawu harfu atfin, yaquluna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, fi anfusi jar majrur, him mudhaf ilaih. Lau harfu syartin, la harfu nafin, yu'adzibuna, yu'adzibu fi'il mudhari, fa'ilnya Allah, na maf'ul bih. Bima jar majrur, naqul fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu. Hasbuhum, hasbu ini mubtada. Mubtada ya. Hasbu mubtada, hum mudhaf ilaih, jahannamu khobar, yaslauna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, ha-nya maf'ul bih ya, kembali ke jahannam. Alfa'u harfu atfin, bi'sa fi'il madhi jamid, al-masir fa'ilnya. Naam. Alam taro ayyuhar rasul ilal yahudil ladzina nuhu 'anil hadithi sirran bima yasiru syakka fi nufusil mu'minina thumma yarju'una ila ma nuhu 'anhu wa yatahaddatsuna sirran bima huwa ismun wa 'udwanun wa mukhalafatun li amri ar-rasuli wa idza ja'aka ayyuhar rasul haula'il yahudu li umri ya li amrin minal umuri li amrin haula'il yahudu li amrin minal umuri hayyauka bighairi tahiyyati allati ja'alaha Allahu laka tahiyyatan faqalu assalamu alayka ay al-mautu laka wa yaquluna fima bainahum halla yu'aqibna Allahu bima naqulu li Muhammad halla yu'aqibuna halla yu'aqibuna Allahu bima naqulu li Muhammadin in kana rasulan haqqan takfihim jahannamu yadkhulunaha wa yuqasuna harruha fabi'sal marji'u hiya. Apakah kamu tidak mengetahui wahai Rasul, apakah kamu tidak melihat wahai Rasul kepada orang-orang Yahudi yang dilarang dari membicarakan dengan rahasia tentang dengan apa ya yang menyebabkan keraguan di hati orang-orang yang beriman. Kemudian mereka mengulanginya kembali dengan apa yang dilarang dengannya. Dan mereka berbicara dengan rahasia dengan apa yang dengan sesuatu yang di dalamnya terdapat dosa dan permusuhan dan perselisihan terhadap perintah Rasul. Dan jika mereka orang-orang Yahudi datang kepadamu wahai Rasul untuk sebuah urusan dari beberapa urusan untuk suatu urusan, mereka memberi penghormatan kepadamu dengan penghormatan yang tidak Allah jadikan sebagai penghormatan bagimu. Dengan berkata, assalamu alaika, yang artinya kematian bagimu. Dan mereka berkata, saling berkata di antara mereka, mengapa Allah tidak memberikan sanksi kepada kami dengan apa yang kami katakan kepada Nabi Muhammad jika ia benar-benar seorang rasul. Cukup bagi mereka neraka jahanam yang mereka akan memasukinya dan mereka akan merasakan panasnya. Maka itulah sebaik-baik maka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tapi ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiq barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladina nuhu 'anil najwa tsumma ya'uduna lima nuhu 'anhu wa yatanajawna bil ismi wal 'udwan. ويتناجون بالإسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang dilarang untuk melakukan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali melakukan apa yang dilarang kepada mereka. Dan mereka saling ya membicarakan pembicaraan rahasia ya dalam bentuk kejahatan, ya, permusuhan, dan bermaksiat kepada Rasul. Dan apabila mereka mendatangimu, mereka memberikan penghormatan atau memberikan salam dengan apa yang tidak ditetapkan sebagai salam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Dan mereka berkata di dalam diri mereka, mengapa Allah tidak yang mengazab kami dengan apa yang kami ucapkan? Hasbuhum jahannam. Cukup lagi bagi mereka neraka jahannam yang mereka akan memasukinya, tabi sal masir, maka jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini bercerita tentang orang Yahudi. Ya, orang Yahudi yang dilarang untuk melakukan pembicaraan rahasia. Yang mana tujuan dari pembicaraan itu adalah untuk ya, melakukan kejahatan. Kemudian permusuhan dan juga menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bicara tentang orang Yahudi yang hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang mereka biasa melakukan pembicaraan-pembicaraan rahasia dalam rangka memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang Yahudi ini suka memplesetkan ya perkataan-perkataan sebagaimana waktu kita membaca tafsir dari surah Al-Baqarah. Sering banget mereka itu mengganti kata yang baik maknanya menjadi kata yang buruk ya. Seperti ya dalam ayat wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum ya. Kata hittah yang artinya ampuni kami diganti jadi hintah ya. Bayangkan ya. Hittah ya. Mereka diminta untuk mengucapkan hittah yang artinya adalah ampuni kami ya, maafkan kami, mereka mengatakan hintah, ya, biji gandum. Begitupun di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka suka memplesetkan ya ucapan-ucapan. Ucapan salam yang maknanya sangat baik, ya, assalamualaikum. Ini kan ucapannya semoga keselamatan ya, tercurah kepadamu. Ini makna dari salam yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya. Namun orang Yahudi mengganti lafaz salam yang awalnya assalamualaikum menjadi assalamualaikum. Ya, kalau assalamualaikum artinya kematian, ya, kebinasaan untukmu. Nah, ini ya, lancang sekali orang Yahudi, mereka berani mengucapkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari ya hadis ini detail ceritanya ada di sebuah hadis. Maka para ulama menjabarkan tentang hukum seperti ini. Ya. Jadi kalau ada orang kafir, misalnya orang Kristen atau orang Yahudi, mengucapkan salam kepada kita, maka bagaimana cara menjawab salamnya? Dan ada beberapa pendapat. yang paling kuat dan ini yang ane pegang, ya. Kalau ada orang kafir, ya, mengucapkan salam kepada kita, cukup kita jawab waalaikum, ya. Misalnya mereka mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikum, cukup, ya. Karena kalau kita jawab waalaikum, apapun yang mereka ucapkan, ya, mau niatnya baik atau buruk, maka kembali kepada mereka. Ya, jadi mau mereka ngucapin assalamualaikum, mau assalamualaikum, ya, kita jawabnya sama-sama waalaikum. Karena kan waalaikum artinya dan bagi kamu juga, ya, seperti itu. Meskipun ada juga ulama yang membolehkan, ya, dengan jawaban yang utuh. Kalau kita yakin bahwa yang diucapkan adalah assalamualaikum, bukan assalamualaikum, boleh dijawab waalaikumsalam. Ya, nah. Dan seperti kebiasaan orang Yahudi, ya, di masa Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, mereka sering menantang Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan azab kepada mereka. Jadi setelah apa yang mereka perbuat, mereka berani mengucapkan assalamu alayka, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka melakukan itu, mereka bertanya-tanya, ya, kalau memang Rasulullah merupakan seorang rasul, harusnya Allah telah mengazab kita dengan sebab apa yang kita ucapkan, ya. Mereka sering mengucapkan, ya, perkataan semacam ini. Padahal kalaupun sekiranya mereka diazab secara langsung, ya, belum tentu mereka mau beriman. Karena, ya, sebagaimana yang kita baca kisah bagaimana, ya, orang Yahudi Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang mereka sudah berkali-kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyaksikan, ya, tidak hanya kenikmatan, tapi mereka juga menyaksikan azab langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi mereka tidak juga beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasannya, ya, bukti nyata itu tidak selamanya akan membuat orang beriman. Ya, karena iman itu masalah hati. Ya. Iman itu masalah hati. Orang yang hatinya telah tertutupi dari kebenaran, ya, maka 1 juta bukti di hadapannya tidak akan membuat dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sementara orang yang hatinya terbuka kepada kebenaran, yang tunduk pada kebenaran, maka 1 bukti cukup untuk membuatnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hasbuhum jahannamu yaslaunaha. Ya, cukuplah bagi mereka neraka jahannam yang mereka akan memasukinya dan merasakan panasnya api neraka. Fabi'sal maqsir. Maka neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Semoga Allah melindungi kita dari azab api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, enam, kita lanjutkan. Ayat yang ke-9, ya. Evan yang baru bergabung di Juz 28 ini dan sudah siap membaca, silakan tunjuk tangan, ya. Tunjuk tangan atau chat, katakan antum sudah siap. Insya Allah nanti akan dibantu, ya. Nggak usah khawatir. Karena emang kalau belajar baca kitab itu harus dipaksa-paksa, ya. Nah. Siapa yang mau baca, ya? Ibu Dahelis, ya. Silakan, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan wal ma'siyatir rasul. Enggak ada alnya, Bu Afan. Wa ma'siyatir rasul. Wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Itu kayaknya tadi syaknya apa kurang jelas, ya? Yang terakhir, Ustaz. Iya. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Nah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berbicara, maka janganlah kalian berbicara dengan kejahatan dan permusuhan dan bermaksiat kepada Rasul. dan berbicaralah kalian tentang kebaikan dan ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, yang mana kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Dikumpulkan ya. Dikumpulkan. Ya, harfu harf munada. Harfu nida. Ya, harfu nida. Ayu munada. Ha, harfu tambih. Allazina ismausul sebagai mubtada. Amanu fi'lun madi. Allazina kalau... bukan mubtada. Allazina itu badal dari ayu. Oh, badal dari ayu. Isim mausul sebagai badal dari ayu. Oh, isim mausul sebagai badal dari ayu. Amanu fi'il madi. Al-waw sebagai fa'il. Idza zorfiyah syartiyah. Tanajaitum fi'il madi. Tum sebagai fa'il. Al-fa'u harfu atfin. La harfu nahin. Tatana jau fil un modori alwaw sebagai fa'il bil ithmi jar majrur alwaw sebagai harfu atfin al udwani maktuf ke bil ithmi ya Ustaz. Alwaw harfu atfin maksiati maktuf ke al ithmi ar rasuli mudafun ilaihi al-waw fathatfin tatana jau fi'un madi al-waw sebagai fa'il bil birri jar majrur al-waw sebagai harfu atfin at-taqwa maktub ke al-birri al-waw harfu atfin ittaqu fi'lun amrin allaha lafu dalalah sebagai maf'ulun bihi waw-nya fa'il al-waw sebagai fa'il allaha lafu dalalah sebagai maf'ul bi allazi badal ya Ustaz ya. Apa na'at? Na'at. Mana? Iya na'at. Isim mausul sebagai na'at. Isim mausul sebagai na'at. Ilaihi jar majrur tuhsyaruna fi'lun mudari. Fi'lun mudari majhul. Al-waw sebagai naibul fa'il. Nah. Ya ayyuhallazina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi idza tahaddatsum fi ma bainakum sirran fala tatahaddatsu bima fihi itsmun minal qawli aw bima huwa udwanun ala ghairikum au mukhalafatu li amril rasuli mukhalafatun au mukhalafatun li amril rasuli wa tahaddatsu bima fihi khairin wa ta'atin bima fihi khairun wa ta'atun wa ihsanun wa khafullaha bi imtithalikum au jangan dibaca hamzah bim tisalikum au amrihi wajtanabikum misalnya. Bim tisalikum awamirahu kan awamirahu wajtinabikum nawahihi awamirahu ini salah jadi maf'ul bih nih ini maf'ul bih dari sini imtisal awamirahu wajtina ya Ustaz ya wajtinabikum nawahihi wajtinabikum nawahihi fa ilaihi wahdahu marji'ukum bijami'in a'malikum wa aqwalikum allati ahsaha 'alaikum wasayujazikum biha wasayujazikum biha. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah, membenarkan ya, yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengerjakan syariat-syariatnya, apabila kalian berbicara di antara kalian pembicaraan rahasia, maka janganlah kalian berbicara tentang yang buruk dari perkataan yang buruk. Au bima huwa, atau apabila dia bermusuhan atas yang lain, kan Ustaz? Ya, atau pembicaraan yang mengandung permusuhan atas selain kalian. Atau pembicaraan mengandung permusuhan di antara yang lain. Atau perselisihan. Atau yang menyelisihi. Atau yang menyelisihi perintah Rasul. Watahadatu. Dan berbicaralah kalian. Dan berbicara kalian dalam kebaikan dan ketaatan dan kebaikan. Dan takutlah kepada Allah dengan imtithalikum atau tadi. Ya, dengan melaksanakan. Oh, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menghindari larangannya. Dan kepadanya sajalah kalian akan dikembalikan dan dikumpul dan wajami dan mengumpulkan amal-amal kalian dan perintah. Gimana sih? Kan makanya kepadanya sajalah kalian kembali kalian ya. Kembali kalian dan dengan mengumpulkan dengan seluruh jami itu seluruh bukan mengumpulkan. Oh, dengan seluruh amal-amal kalian dan menempat akwalikum apa Ustaz? Perkataan-perkataan kalian ini jamaknya qaul. Oh, dan perkataan-perkataan kalian yang dan menghitung terhadap kalian dan akan membalas kalian dengannya, akan memberi balasan terhadap kalian. Ya, dan Allah akan membalas kalian ya, dengan amalan kalian, dengan amalan-amalan kalian tersebut. Nah, ya, barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Wa fika barakallahu jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian melakukan pembicaraan rahasia, maka janganlah kalian membicarakan secara rahasia tentang kejahatan dan permusuhan dan juga yang bermaksiat kepada Rasul, menyelisihi perintah Rasul. Watanajaw bil birri wattaqwa, dan lakukanlah pembicaraan yang bersifat rahasia hanya tentang kebaikan dan juga ketakwaan. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan, kalian akan dikembalikan. Jadi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman agar jangan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, ya. Jangan kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, yang mana mereka sering melakukan pembicaraan rahasia untuk membicarakan tentang kejahatan dan permusuhan dan penyelisihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di dalam ya kaidah fikih ya ada kaidah yang mengatakan al-amru ila syai'i nahyun an diddihi. Sebaliknya an-nahyu an syai' amrun ila diddihi. Perintah kepada sesuatu adalah larangan dari lawannya. Sebaliknya, larangan dari sesuatu adalah perintah bagi lawannya. Ya. Artinya, kalau ada larangan dari membicarakan sesuatu yang buruk permusuhan dan maksiat kepada Rasul, maka ya ada perintah untuk melakukan pembicaraan yang sifatnya kebaikan, ketakwaan dan ketaatan ya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang harus dilakukan oleh seorang Muslim, menyelisih orang Yahudi dari semua perbuatannya, karena segala keburukan ada pada orang Yahudi. Maka orang Muslim harus menyelisihi dari bentuk lawannya. Ya, kalau mereka melakukan kejahatan, maka orang Islam diperintah untuk melakukan kebaikan. Ya, kalau mereka orang Yahudi melakukan permusuhan, maka orang Islam diminta untuk melakukan ya perdamaian. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang hanya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Nanti pada hari kiamat semua manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dibangkitkan, lalu mereka akan ya dihisab, dihitung amalannya, lalu akan ada jaza ya, pembalasan dari amalan-amalan mereka. Orang-orang yang ya hari-hari di dunianya diisi dengan kebaikan, maka balasannya adalah kebaikan di akhirat, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang hari-hari di dunianya dipenuhi dengan keburukan, kekafiran, kesyirikan, maka mereka akan dibalas dengan keburukan yang sama, yaitu mereka akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Insyaallah sampai sini ya pembacaan kita. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.